Mau ke Yaman tidak bisa. Mau belajar ke Saudi enggak ada ijazah. Gimana dong? Apa belajar ke Saudi memang harus lazim atau sebuah keharusan pakai ijazah? Kan enggak. Ada orang-orang yang pada awalnya berangkat dari sini biasa, tapi di sana kemudian dapat kesempatan untuk bisa belajar. Ya. Intinya jangan putus asa. Ya. Talabul ilmi bisa dilakukan di mana saja. Yang penting kesungguhan. Di sini bisa belajar kepada para asatidzah. Ya. Setelah dapat faedah, setelah dapat ilmu yang cukup, bisa mendengar, merilai daras-daras masyaikh, ya kan? Yang ada di luar, yang ada di Saudi, walaupun tidak berangkat ke sana. Alhamdulillah sarana-sarana untuk talabul ilmi sudah jauh lebih tercukupi. Ya. Jadi bukan alasan lah, nggak ada ijazah kemudian tidak mau talabul ilmi, ya kan? Nggak bisa ke Yaman kemudian tidak mau talabul ilmi. Ini keliru. Semangat talabul ilmi tetap harus dikobarkan. Ya. Seseorang belajar ilmu itu kan tidak apa namanya harus menjadi seorang ustad, ya kan? Yang terpenting seseorang belajar ilmu itu tujuannya adalah raf'ul jahl, ya, mengangkat kebodohan, ya, mengangkat kebodohan dari diri. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaannya kepada siapa yang dikehendaki. Kalau memang Allah memberikan jalan, memudahkan jalan kepada kita untuk bisa belajar di Saudi tanpa ijazah, itu akan terjadi. Akan terjadi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Yang dibutuhkan adalah kesungguhan kita. Ya. Kesemangatan kita untuk talabul ilmi.